Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan. Kemudian ada tafsir kalimat, yani pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma dana fatadalla." Kemudian malaikat Jibril dana, yakni mendekat. "Tsumma dana Jibrilu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam liisalin wahyi ilaihi." Kemudian Jibril alaihi salam mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fadadalla, dan Jibril alaihi salam semakin mendekat. Ya, makna tadalla adalah kata yang bermakna mendekat, yang penggunaannya adalah min uluwin ila suflin, dari arah yang tinggi menuju arah bawah. Dan maknanya sama, yakni mendekat, namun penggunaannya sebagaimana yang tadi kita dengarkan. Jadi mana tadalla. Fatadalla alaihi minal ufuqil a'la. Kemudian Jibril alaihissalam semakin mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minal ufuqil a'la, dari arah ufuk yang paling tinggi. Fakana fi qurbihi minhu, dan adalah dekatnya Jibril alaihissalam kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaba qausaini. Qaba qausaini ay qadra qausaini, sekadar dua busur. Sekadar dua busur, yakni sepanjang dua busur. Wal qausu ma'rufun, sedangkan makna al-qaus adalah ma'ruf. Kita tahu semua apa itu busur. Ya, alat yang digunakan untuk memanah sebagai alat pelemparnya, itu namanya busur. Dan kita bisa membayangkan bagaimana dekatnya Jibril alaihissalam kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya sekadar dua busur. Au adna, ataukah lebih dekat dari itu? Ataukah lebih dekat dari itu? Ai aqrabu minal qawsaini, lebih dekat dari kadar dua busur. Apa faedahnya? Wa hadha yadullu ala kamalil mubasharah lirrasul sallallahu alaihi wasallam birrisalah. Dan ini menunjukkan sempurnanya kedekatan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tanpa ada perantara lagi. Jibril alaihissalam mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, risalah dari Allah azza wa jalla. Wa annahu la wasitata bainahu wa bain Jibril alaihissalam, dan bahwasanya perkara penyampaian wahyu itu tidak ada penghalang, tidak ada perantara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara Jibril alaihissalam. Benar-benar dekat, benar-benar langsung disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Tidak ada sedikit pun yang ditambah, tidak ada sedikit pun yang dikurangi. Fa auha Allahu biwasitati Jibril alaihissalam ila 'abdihi, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah azza wa jalla mewahyukan dengan perantara Jibril alaihissalam ila abdihi kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma auha, perkara yang diwahyukan, perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan. Dan sigha seperti ini ya, fa auha Allahu, fa auha ila abdihi ma auha, ma auha, menunjukkan bahwa perkara-perkara yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang sangat besar. Ya, sehingga ini menunjukkan perkara itu adalah perkara-perkara yang sangat mulia, yang sangat agung. Ma auha ay alladhi auhahu ilayhi min asy-syari'il 'adzim wan naba'il mustaqim. Yani perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepadanya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa syariat yang besar, wan naba'al mustaqim, demikian pula berita-berita yang lurus, berita-berita yang benar, berita-berita yang tidak ada kedustaan padanya. Kemudian pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma kadzabal fu'adu ma ra'a, ma kadzabal fu'adu ma ra'a. Fu'ad, al-fu'ad yani hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendustakan, ya, hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mendustakan apa yang telah beliau lihat. Ai ittafaqa fu'adur rasul sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatuhu 'ala al-wahyi alladhi awhahu Allah ilayhi. Sepakat antara isi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penglihatan beliau, ya, atas wahyu yang telah disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. وَتَوَاطَعَ عَلَيْهِ سَمْعُهُ وَقَلْبُهُ وَبَصَرُهُ, dan cocoklah antara pendengaran, kemudian qalbu beliau, وَبَصَرُهُ, demikian pula penglihatan beliau sallallahu alaihi wasallam atas wahyu yang telah sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkara yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar itu adalah perkara yang hak, perkara yang nyata, yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dibenarkan oleh qalbu beliau, yang dibenarkan oleh pendengaran beliau, yang dibenarkan oleh penglihatan beliau. Wa hadha dalilun ala kamalil wahyi alladhi awhahu Allahu ilayhi. Dan ini sebagai dalil, sebagai bukti, penunjuk atas sempurnanya wahyu yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu talaqqahu minhu talaqqiyan la syakka fihi wa la syubhata wa la rayba. Dan benar-benar apa yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jibril alaihi salam, yang Allah turunkan kepada Jibril kemudian disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, talaqqiyan, dengan bentuk penerimaan yang tidak ada keraguan padanya, wala syubhata fi, dan tidak ada kerancuan padanya, wala raiba, ya, tidak ada kesamaran padanya. فَلَمْ يُكَذِّبْ فُؤَادُهُ مَا رَأَى بَصَرُهُ. Hati Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendustakan apa yang beliau lihat. Nah, semua apa yang beliau miliki, pendengaran, qalbu, ya, kemudian penglihatan, semuanya perkara itu semua membenarkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yashukka bidzalik, dan tidak ada keraguan pada perkara itu. Ayat ini Di antara makna atau kata tafsir, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, pendengaran beliau, kalbu beliau, kemudian penglihatan beliau tidaklah mendustakan apa yang beliau lihat dari wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Wa yahtamilu, dan ada kemungkinan tafsir untuk ayat ini, anna al-murada bidzalik ma ra'a sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi, yang dimaksud adalah perkara-perkara yang telah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebuah malam yang beliau diberangkatkan ke langit. Apa yang beliau lihat? Min ayatillahil azimah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Wa annahu tayaqqanahu haqqan biqalbihi wa ru'yatihi, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meyakininya dengan kalbu beliau, demikian pula dengan penglihatan beliau. Hadza huwa sahih fi ta'wil al-ayatil karimah, dan ini adalah makna yang benar dalam menafsirkan ayat yang mulia ini. Ya, ma kadzaba al-fuadu ma ra'a, hati beliau, kalbu beliau tidak mendustakan perkara-perkara yang beliau lihat dari tanda-tanda yang besar. Naam, tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang besar yang ada di langit. Wa qila, dan ada yang mengatakan innal murada bidzalik, yang dimaksud dengan ayat tersebut tafsirnya adalah ru'yatul rasul sallallahu alaihi wasallam li rabbih, bahwa rasul melihat Rabbnya Lailatul Isra, pada peristiwa Al-Isra. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan ke langit. Kemudian wa taklimuhu iya. Nah, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak berbicara langsung ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha ikhtiyaru katsirin minal ulama rahimahumullah, dan ini di antara tafsir atau tafsir yang paling banyak atau banyak dipilih oleh para ulama mufassirin rahimahumullah. Mereka fa athbatu bi hadza ru'yatar rasul sallallahu alaihi wasallam li rabbih fid dunya. Mereka menetapkan bahwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam telah melihat Allah azza wa jalla rabbnya di dunia. Nah, ini pendapat yang ketiga. Nah, walakin as-sahih al-qawlul awwal, akan tetapi yang benar adalah pendapat yang pertama tadi, yakni bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah kalbu beliau mendustakan perkara-perkara yang beliau lihat dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang besar yang ada di langit. Bukan yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat secara langsung wajah Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa tersebut. Wa annal murada bihi Jibril alaihi salam, dan yang dimaksud dengannya adalah Jibril alaihi salam, kama yadullu alaihi siyaq, sebagaimana hal ini ditunjukkan oleh konteks kalimat. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya adalah perkara ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril fi suratin asliyah, fi suratin asliyah, melihat, menyaksikan dengan kedua mata beliau ya wujud Jibril alaihi salam dengan wujud yang asli, ala allati huwa alaiha. Nah, di mana Jibril diciptakan dengan bentuk seperti itu, marratain, dua kali. Marratun fil ufuqil a'la, yang yakni kali pertama adalah ketika Jibril alaihissalam berada di ufuq al-a'la. Nah, kemudian tahta sama'id dunya kama taqaddam, yakni di bawah langit dunia sebagaimana ini telah lewat. Kemudian wal marratu tsaniyah, ya kali kedua adalah fawqas sama'is sabi'ah lailata usriya bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kali kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Jibril dengan bentuk yang asli pada peristiwa Al-Isra, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke langit. Wa li hadza qala, oleh karena itu na'am, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril alaihi salam nazlatan ukhra, yakni untuk kali yang kedua. Adapun tafsirnya dan kelanjutannya fa insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Alafu minkum tafaddalu wa barakallahu fikum.